hati merko paran salai mikiri kolan larene podo apote bengong pikirane bengong biaki welase sing bisa sun mele merko podo apote omong ison ono hang loro tapi mulo mesti ono hang loro apo trasane kadung mele selese mesti ono hang tangisan ku tulilo kelangan kadung ketiki pungkase ison keton temenan kutung liliak no salah siji pikirane bengong biaki welase sing bisa son mele merko podo apote merko podo apote merko podo apote mesti ono hang tangisan kutulilo kelangan kadung ketiki pungkase ison keton temenan kutung liliak no salah siji ne apa rasane kadung mile selese mesti ono hang tangisan kutu lilo kelangan kadung ketiki pungkase ison keton temenan kutu liliat no salah siji mesti kutulilo salah si cini.